pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah diantaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Sabtu 5 Juni 2021 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Timur bersama laporan Sene Henry. Sudarlun, sebanyak 81 imigran etnis Rohingya terdampar di kawasan Pulau Idaman, Kampung Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur sejak Kamis malam. Namun kedatangan mereka baru diketahui pada Jumat pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Kepala BPBD Aceh Timur Ashadi Asa mengatakan pengungsi Rohingya ini terdampar di kawasan Pulau Idaman, Gampung Kuala Simpang Ulim akibat kapal yang mereka tumpangi tujuan ke Malaysia kandas. Pihaknya telah memberikan bantuan kemanusiaan untuk Rohingya. Menurutnya 81 Rohingya yang terdiri dari pria dan wanita serta anak-anak ini akan didorong kembali ke laut setelah diberikan bantuan makanan dan kebutuhan lain. Namun untuk kepastian, pihaknya masih menunggu kepastian rapat Forkopimda dan pihak terkait lainnya. Jalaluddin, Kepala Desa Kuala Bago, Aceh Timur, juga mengaku warga sudah membantu berbagai makanan, tenda, dan lainnya untuk pengungsi Rohingya. Namun karena mereka belum diswab COVID-19, warga tidak bisa mendekat. Jalaluddin mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa awalnya ada 90 orang Rohingya yang berangkat dalam satu kapal. Namun 9 di antara mereka sudah meninggal dan dibuang ke laut. Mereka mengaku sudah berada di laut selama 4 hari dengan tujuan Malaysia. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun. Setelah dari Aceh Timur, kali ini ada berita dari Aceh Utara bersama laporan Caparudin. Kepolisian Sektor Tanah Jambu Aye membekuk dua pelaku begal di Kampung Lok Bintang Hu, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara. Keduanya berinisial MD 38 tahun dan MA 30 tahun. Kapolsek Tanah Jambu Aye AKP Ahmad Yani mengatakan kedua pelaku begal ditangkap setelah polisi menerima laporan dari korban Salmiati 23 tahun dan Basri 25 tahun. Kedua korban mengaku dihentikan pelaku saat melintas dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian pelaku mengancam korban dengan menggunakan pisau. Pelaku juga merampas handphone dan perhiasan cincin yang dikenakan korban. Setelah mendapat dua benda tersebut, pelaku meminta korban bergegas pergi. Lalu korban melaporkan aksinya ke polisi. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil membekuk pelaku saat sedang tidur di Menasa Gampung Lok Bintang Hu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti, sebilah pisau dapur dan barang berharga milik korban. Sudarlun, setelah dari Aceh Utara, kali ini ada berita dari Aceh Jaya bersama laporan Rizky Bintang. Dua orang pemuda dengan inisial AR dan DD ditangkap polisi di Aceh Jaya karena terlibat perampokan. Keduanya terlibat perampokan dan perampasan uang 50 juta di depan Bank Aceh Syariah Desa Ketapang, Kecamatan Kerung Sabi, Aceh Jaya, Kamis kemarin. Informasi yang dihimpun, uang 50 juta yang dirampok oleh kedua pemuda ini merupakan dana desa salah satu gampung di Sampoinit, Aceh Jaya. Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya AKP Miftahuda Diza Fezuono menyebutkan insiden ini terjadi di depan Bank Aceh Syariah Calang, Aceh Jaya. Setelah mendapat laporan terjadi perampokan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Selanjutnya, Polres berkoordinasi dengan jajaran Polsek Wilayah Hukum Aceh Jaya dan Barat Selatan Aceh. Akhirnya, pelaku terdeteksi sedang melarikan diri mengarah ke Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Petugas melakukan penyisiran di tempat istirahatnya di warkop, rumah makan, masjid, SPBU termasuk penginapan. Akhirnya, polisi berhasil menangkap kedua pelaku di salah satu losmen di Melabu, Aceh Barat. Kedua pelaku ditangkap berselang beberapa jam setelah melakukan perampokan. Kini kedua pelaku ditahan di Polres Aceh Jaya. Sudarlun, setelah dari Aceh Jaya kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Herianto. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Aceh mengekspor produk olahan ikan tuna beku frozen tuna dalam bentuk irisan seberat 2 ton ke Jepang. Produk tuna ini diekspor PT Yakin Pasifik Utama. Sebelum diberangkatkan ke Jepang, tuna ini telah diuji kelayakan di laboratorium. Kepala SKIPM Aceh, Diki Agung Setiawan, mengatakan kualitas produk yang diekspor tersebut baik dan sudah memenuhi syarat hingga layak disertifikasi dan diterima pasar di Jepang. Sejauh ini permintaan produk perikanan Aceh di Jepang sangat besar, namun masih terkendala kualitas hasil tangkapan ikan di Aceh saat ini. Diki menyebut produk olahan ikan tuna ini diminta sudah sejak Maret lalu karena ada kendala non teknis sehingga baru bisa dikirim bulan ini. Sebelumnya SKIPM juga sudah mengekspor 8 ton produk tuna namun melalui Pelabuhan Belawan. Pengiriman tuna sebanyak 2 ton ini termasuk jumlah yang besar selama pandemi COVID-19. Diki menambahkan, sebenarnya masih banyak hasil perikanan lain di Aceh yang layak ekspor. Namun pelaku usaha belum memiliki akses langsung ke luar negeri untuk produk lain, maka hanya dilakukan pengiriman domestik. Sudarlun dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Timur bersama laporan Sene Hendri. Seorang nelayan dilaporkan meninggal dunia karena disambar petir saat sedang mencari ikan di perairan Aceh Timur. Korban meninggal adalah Muhammad Jamil, 40 tahun, warga Dusun Selatan, Desa Semadang Muda Hitam, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Kapolsek Perlak AKP Pidina Limbong mengatakan peristiwa naas ini terjadi pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, Kamis 3 Juni 2021. Ketika itu korban pergi melaut dengan perahu bersama adiknya Muhammad Nadir. Mereka berlayar 12 mil dari daratan dan melempar jaring. Saat mereka melaut, cuaca sedang dalam keadaan hujan dengan intensitas rendah. Tiba-tiba Muhammad Nadir mendengar suara petir menggelegar. Ternyata petir tersebut menyambar tubuh abangnya Muhammad Jamil dan membuat korban terjatuh ke laut. Menyaksikan kejadian ini, sang adik langsung melompat ke laut menyelamatkan korban dan mengangkatnya ke atas sampan yang sudah pecah tersambar petir. Korban yang tidak sadarkan diri segera dievakuasi ke darat. Namun tiba di RSUD Sultan Abdul Aziz Syah, petugas medis menyatakan korban telah meninggal dunia. Hasil pemeriksaan medis, korban diketahui mengalami sejumlah luka akibat sambaran petir, diantaranya luka pada bagian leher kanan, telinga bagian kanan, dan bahu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto Jumat 4 Juni 2021 mengunjungi dua lokasi usaha di Jawa Barat yang dapat tetap bertahan di masa pandemi. Dalam dialog dengan para pelaku industri, Erlangga mendengarkan aspirasi yang disampaikan sebagai upaya untuk mendorong industri kecil menengah terus berkembang di pasar lokal maupun global. Dalam kunjungan ini, lokasi pertama yang dikunjungi Erlangga bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang adalah PT Santosa Kurnia Jaya yang merupakan perusahaan skala menengah yang bergerak di bidang industri tekstil dan manufaktur. Usaha yang didirikan Dudi Gumilar ini memiliki 139 karyawan. Perusahaan yang berlokasi di Majalaya, Kabupaten Bandung ini telah menjamah pasar ekspor yaitu Jepang. Memasuki triwulan kedua 2021, sinyal pemulihan ekonomi semakin menguat dibandingkan triwulan satu lalu. Pemulihan kepercayaan masyarakat mendorong perbaikan permintaan domestik terus direspon positif industri dengan meningkatkan aktivitas produksi dan tercermin dari PMI manufaktur yang terus meningkat ke level 55,3 di Mei 2021, naik dari posisi 54,6 pada April 2021. Para pelaku usaha juga diharapkan dapat mempertahankan semangat juang dalam berwirausaha agar bisa terus memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan secara umum bagi negara dengan membantu pergerakan roda perekonomian nasional. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi dari mancanegara, granat dikira mainan, 3 anak di Pakistan tewas terkena ledakan granat. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. 3 anak-anak di wilayah Pakistan bagian barat daya tewas setelah terkena ledakan saat sedang bermain. Anak-anak tersebut keliru mengira sebuah granat tangan sebagai mainan. Insiden mengenaskan ini terjadi di kota Quetta pada Kamis kemarin waktu setempat. Pejabat senior kepolisian setempat Javed Kamar menyebut ketiga anak yang tewas berusia 10 hingga 14 tahun. Disebutkannya bahwa kejadian berawal saat anak-anak itu menemukan sebuah granat tangan saat asik bermain di area pemakaman setempat. tiba-tiba granat meledak saat mereka bermain. Selain tiga orang anak tewas, dua anak lainnya juga ada di lokasi mengalami luka serius akibat ledakan granat. Insiden ini dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior kepolisian setempat lainnya, Azhar Ikram, tidak diketahui pasti asal granat tersebut. Namun laporan menyebut puluhan anak terutama di wilayah barat laut Pakistan tewas saat bermain-main dengan granat. Kebanyakan granat ini diduga dibawa dari wilayah Afghanistan, negara tetangga Pakistan sejak invasi Uni Soviet pada 1979 silam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Sabtu 5 Juni 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga bisa Anda ikuti kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan melalui situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.